Jadi kita belanja sifat-sifat ni bukan sifat Allah 20 dah. Baik, sifat yang seterusnya iaitulah iradah, sifat iradah. Artinya berkehendak, yakni jadi segala yang segala dalam alam ini dengan kehendak. Lawannya tiada berkehendak, yakni jadi segala alam tiada dengan kehendaknya, mustahil jadi segala alam itu hidup dengan kehendaknya. Kita lama ya gitulah. Nah, ha, bukan dia nak cerita kita tu, nak kita faham saja. Kali-kali kita ni orang Aceh tulis bahasa Aceh. Dah. Ha, kalau kita kata ha dah sedah ha, tulis dah, tu lah kita kita suku. Nah. Ha. Bahasa orang dulu-dulu, ya, mengikut akan peredaran masa. Nah. Ha. Kalau kita ni dari sebidang cara bilangan apa benda ni, huraian ulama-ulama khalaf lah. Kalau cara salahnya Allah Ta'ala menghendaki berlaku segala sesuatu, kita tidak ada upaya untuk melawan itu. Nah, ha, jadi nak mengaji tauhid ni, tauhid khalaf ke tauhid salah ke, asal belajar sudah. Yang doktor tak belajar. Ada orang dengan cara salah mudah faham. Ada orang dengan cara khalaf sifat 20. Lah gilah mana-mana pun nak belajar. Nah, ha, jangan balas kajian cara belajar. Nah, semua dua-dua betul lagi. Tujuan nak mentauhidkan Allah. Bila tauhidkan Allah, nah, tidak ada lagi kerajaan yang lebih kita takut melainkan kerajaan Allah. Itu tujuan. Bukan nak apa. Oh apa, apa, apa. Boleh baca kitab sokok. Nah, tapi sokong orang zoling pula. Nah, awak dah sabar tak tu? Kalau nak sokong orang zoling, nah, jangan ngaji sifat 20. Ngaji daun teruk. Nah, sifat 20 sasar kata banyak sifat. Sifat iradah sahaja. Nah, tidak akan takut kepada sesiapa lagi melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya sifat iradah, Allah Ta'ala berkehendak, kita juga berkehendak. Berkehendak ni mana nak buat. Macam tadi kita duduk di rumah nak mari jalan, nak pergi Masjid Al-Fatah. Nah, mestilah ada nak dulu. Takkan tengah tidur orang usung orang lari pulang patah. Lepas tu tak ada nak tu. Lepas tu semayang-mayang. Ah, maka Tuhan pun berkehendak. Nah, tapi ingat, sifat Allah Ta'ala kamalah. Sifat Allah Ta'ala amat sempurna semua dulu. Kalau dia kehendak. Kita kalau kita kehendak, belum tentu lulus. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, jadi. Kalau tak sesuai dengan kehendak Allah, tak jadi. Walaupun kita semua berkehendak. Tujuannya bila kita faham sifat iradah, kita keluar dari masjid kaki, apa yang berlaku, walaupun kita tak suka, kehendak Allah. Apa yang tidak berlaku, walaupun kita nak buat, kehendak Allah. Jadi bila kaya syukur, bila miskin sabar. Bila senang syukur, bila sakit sabar. Pada apa iradah? Kita berkehendak, Allah berkehendak. Tapi kehendak kita tak boleh mengatasi kehendak Allah. Jangan berpegang, bila kita kehendak, mesti dapat. Eh, belum tentu, kita bukan Tuhan. Nampak? Ini sifat iradah. Dan yang Nabi kata, man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dapat. Nampak? Man jadda. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari sesuatu atau melakukan sesuatu, wajada. Wajada tu duduk pada tempat jawab bagi man. Kalau orang ngaji ilmu nahu, maksudnya bukan wajib dapat, tetapi pada adatnya dapat. Haa, dia gitu. Nampak? Adapun akidah kita bukan dengan adat, tetapi dengan Tuhan. Nah, kita kehendak lah. Kehendak. Nah, memang kita berkehendak. Tuhan beri ada rasa kehendak. Orang yang tidak berkehendak dipaksa orang. Nampak? Sebab tu orang yang kena paksa mengucapkan kalimah kufur, tak kufur. Macam Amr bin Yasir, ibu dan bapaknya kena bunuh. Nah, sampai giliran dia, puak-puak Nasri Abu Lahab, Abu Jahat, nak bunuh dia, malaikat mengucap kalimah kafir, kami tak bunuh. Maka Umar ni, sahabat Nabi, dia ucap kalimah kafir. Nah, mulut sahaja. Pasal apa boleh ucap kalimah kafir? Kerana dipaksa. Pasal apa boleh buat benda mungkar tu, benda maksiat? Nah, benda yang amat salah. Benda derhaka, benda dosa, benda yang dilaknat oleh Allah. Umar bin Yasir kata. Nah, iaitu berhalalah Tuhan yang sebenar. Nah, tapi dah punya paksa. Bukan iradah dia. Dalam hati, ditanya Nabi, aku boleh jadi kafir tak? Nabi kata, dah hatimu lah ke mana? Hati aku beriman. Bila hati beriman, mulut sahaja tak pun. Tapi syarat, dipaksa oleh orang. Kalau orang tak paksa, mulut lapar, jadi kafir. Kalau orang tak paksa. Nah, paksa pula mestilah dengan mengukut, mengambil nyawa atau mencederakan tubuh badan. Macam Umar bin Yasir, mak dia ratikan lah dengan lembing. Ayah tikan dengan tombak. Dia dengan anak pula. Itu baru panggil darurat. Nah, ni apa pun yang mungkin lawan puak-puak ulama' ni. Dia kata darurat. Apa? Tidak ada oleh kain batik. Kau tu bukan darurat pada. Kau tu bukan. Kau tu cari gerak. Darurat ni kalau tak sokong kezaliman, kan maknanya anak kita orang bunuh. Mak kita orang bunuh. Rumah kita orang bakar. Darurat. Faman yakturra ghayra baghin wala adin fala isma alaih. Barang siapa masuk pada hak yang terpaksa kena buat, iaitu ada ugutan kematian, kecederaan, ataupun dibinasakan akan harta benda. Oh, darurat. Ingat, kita berkandak, Allah berkandak. Kehendak Allah mengatasi segala-galanya. Kita pakarlah daripada hak kecil dengan besar, hak tina, hak jatang, hak tua, hak muda. Nah, pakar belaka nak menyelamatkan seorang ayah yang sedang sakit. Panggil doktor pakar, panggil cek, panggil semayang ajak, panggil doktor daripada luar negara, kupu. Doktor saja 14,000 orang, kupu. Tapi dah Tuhan nak suruh mati, tak ada orang boleh tolong. Kena panggil tu. Nah, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Tuhan kandak, kana mesti berlaku. Wa ma lam yasha, apa yang Tuhan tak mau jadi, lam yakun, tidak akan berlaku dulu, kini dan selamanya. Nah, kalau tanya orang bujang lah, Syekh kahwin lah. Mana yang masa belum kahwin, nah, kahwin dia tanya lah. Nah, kehendak hati mesti ada. Nak nikah lagi orang puan, comel ke nak hak hujung? Syekh, ada tak kehendak? Nak hak hujung? Nak hak comel? Nah. Kalau dia jawab nak hujung, kapok tak paling suci. Nah. Bahas apa? Kehendak. Mesti ada kehendak. Nah, itu kandang kita tak kandang. Nah, ni macam ni. Masa belum nikah ni. Masa tengah muda ni. Nah, tapi bila dah nikah, belum tentu ikut kandang kita. Betul tak? Nah, pakcik nikah ni? Nikah tak? Haa, nikah tak pun. Haa, umur berapa dah? Haa? 70? 73? Oh, muda lagi. Tengah ke 60 lah. Nah, baik. Bila nikah pula, nah, nak anak, mesti nak anak comel. Kalau mesti dia interview ibu yang sedang pregnant, yang sedang mengandung. Nah, saya kata anak-anak macam mana? Kulit hitam nak putih? Nak putih. Semua orang nak anak putih. Saya nak anak saya kalau bolehlah putih, hidung macam, ada letung pipik, mata sabung, rambut ikat, hawa-hawa pelong. Faham tak? Nak gitu. Keluar macam dodok. Faham tak? Siapa punya kehendak? Allah Ta'ala. Apa? Itu sebenarnya sifat-sifat Allah ni supaya kita hayati. Hayati ni bukan mengaji kita, supaya kita sepatikan dalam kehidupan kita. Dan apa juga yang berlaku, kadang-kadang balik ke sifat iradah, balik ke sifat kudrah, balik ke sifat ilmu Allah Ta'ala. Dia ada tekoh-tekoh ni. Tekoh ni balik ke sifat iradah. Tengok, walaupun kita kehendak nak anak jamin, tak jamin, kehendak Allah. Nah, ikut kehendak Allah. Nah, masa tengok benda-benda yang pelik-pelik, masya Allah, orang kata. Nah, kalau pelik-pelik orang kata, alhamdulillah. Orang kata gitu. Alhamdulillah benda yang molek-molek. Nah, benda molek-molek, buka tudung haji tengok ayam tergolek. Nah, habis buah datang. Alhamdulillah. Orang kata, Allahu Akbar. Orang kata gitu. Tapi dah salam. Tapi biar kini pada tempat. Nah, barang molek-molek dia tengok. Canggih-canggih. Nah, umpamanya kita dapat benda tu. Alhamdulillah. Benda yang pelik-pelik, masya Allah. Nah, hanya kita. Kita ada cita-cita. Nah, kau nak kaya tak? Tanda haji, nak tak kaya? Rumah 3 buah, ada kereta 15 buah, ada kereta 11 buah. Nah, nak tak kita? Nah, dah dapat tak? Tak dapat. Semua kita nak kaya, kata nak senang tak? Tapi tak dapat. Walaupun kita tengok orang susahnya, kaya masih kaya, dah buat cacau dulu. Tapi bila lalu kereta mesti, oh kalau aku naik sabar. Ada dalam hati dia, mana dia nak? Tuhan dah beri. Dan Tuhan boleh buat tak? Kita semua, apa yang kita kandak, semua kita dapat. Tuhan boleh buat tak? Dia apa dapat? Kalau dah tanya gitu. Kan Tuhan maha kuasa. Nah, Tuhan boleh buat tak? Apa yang kita cita-citakan, jadi. Boleh buat. Tetapi Allah hakim, bijak. Walaupun boleh buat, dia tak buat. Nampak? Kerana, kalau cuma yang kita nak, Tuhan tubuh belaka, punah jahanam bumi. Punah. Wajib nak, ya Allah, kurniakanlah aku tanah 200 hektar. Esok, bawa boleh tukar nama. Nah, dah rumah 10 pulak, 400 hektar. Dah lah, dah duduk ni. Berkocohnya. Nah, sebab itulah mengikut takdir Allah. Ada yang jadi kaya, ada yang miskin. Tuhan lewat kita kaya belaka. Ya, mudah. Tiap-tiap kita seorang yang mari dalam masjid mana ni, pendapatan dia sebulan 1 juta. Tuhan lewat. Tapi Tuhan nak buat. Tuhan buat ada yang 1 juta nak ramai. Ada yang 100 ribu. Ada yang 20 ribu sebulan. Nah, ada yang 10 ribu sebulan. Ketua pengarah. Ada yang 4 ribu sebulan. Pegawai bank. Ada yang 1000 sebulan cikgu. Ada yang 280 sebulan JKK. Sebab apa Tuhan buat lagu tu? Sebab kalau semua orang kaya, maka susah kita semua. Bila ada orang miskin, dia akan gerang sanggup di kelaut takat ikan. Dia akan sanggup nore kita. Dia akan sanggup buat kerja kilang dan sebagainya. Nah, kerja tukang masak, kerja jaga, kerja tu. Dan semua orang kaya, siapa nak buat kerja? Siapa nak nore kita? Siapa nak tanam padi? Tak ada. Kalau tak ada, mampuklah habis kita. Kalau nak makan, tak ada padi. Nak ambil minyak, tak ada orang nak kerja. Dah kaya mereka, senang mereka. Nah, mesti dia susah. Itu hikmah dia. Nah, kalau Tuhan buat kita gaji 1 juta belaka ni, malam ni, seko halang tak mari sini. Yang ni mari, bawa kereta, mari dia. Kalau kaya, kemungkinan macam orang lain juga. Berjuta-juta dolar ada dalam bank, dah mari dah, masjid Al-Fatah. Dah, duduk kat majlis ngeke lah. Masa ni tengah garik, kau kuang 3 ekor duduk dalam lubang. Faham? Tapi Tuhan beri kita tak senang mana masih dapat hadir. Maka susah kita, patut kita syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena Allah mengatasi segala-galanya. Kata pepatah Arab, ma jita illam asya kana wa ma lam tasya in situ lam takun. Apa yang kau kandak, kalau aku nak sekalipun pasti berlaku. dan apa yang kau tak nak sekalipun aku nak, tidak akan berlaku. Maka kita dalam segenap kehidupan kita ada sifat iradah Allah yang sepatutnya kita rojok sehari-harian. Apa juga yang berlaku? Kita nak anak kita semuanya pas belaka kalau sekolah. Kalau peringkat dia dapat 15 A belaka. Dah jadi tak 15 A? Tak jadi. Nah, pasal kehendak Allah mengatasi kehendak kita. Ini nyebahang kanak sebab darah-darah pada apa? Tak pas sekolah. Nah, boleh peringkat dia jauh 5. 3 B, 2 A. Dia ayah dia nak 5 A. Ah, yang dia kata mesti dapat 5 A. Tiba-tiba anak dia dapat 2 A, 3 B. Dia pukul ke watak. Bodohnya ayah. Nah, alhamdulillah. 2 A, 3 B. Budak tu tak. Dan patut budak tu tanya. Saya boleh tahan 2 A. Ayah berapa A? Ayah tu pergi IC nak jawab. Tanya mak ayah itu apa? Ayah 5 E. Ha, 5 E cari watang. Selok ayah ayah. Bang, 5 watang. Sedangkan mak anak nak 5 E. Itu 5 E. Nah. Jadi ikhtiar. Bila kita ikhtiar, tak dapat juga. Awak mana? Bada kata, Masya Allah. Kana wa ma'alam yasha' lam yakun. Perkataan yang mengundang pahala yang begitu banyak. Setiap apa yang kita cuba, tidak berhasil. Nah. Susah-susah. Nah. Kan kita nak tengok kemenangan Islam. Oh, kalau boleh nak tengok depan mata. Eh, jangan lupa ni. Sifat iradah. Tuhan boleh buat hari ni juga eh. Buat-buat lawan Islam ni, duduk kupu ni kalau lumpur, panah petir belaka. Tak boleh buat. Kecen belaka, berasak, topik asap ke telinga. Boleh? Baru nak ucap, kapal. Topik mata kembung. Panggil pulak naik, tiga layak tak ada air tu, saya kapal. Boleh buat? Tuhan nak buat itu. Itu kita. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Nah, semua orang merancang. Allah juga merancang. Allah sebaik-baik merancang. Kalau kita, kita nak tanya, depan mata aku juga, puak-puak ni. Lainnya dia lalu ibadah. Dah jadi. Faham? Dia nak beri pahala pada kita, pahala perjuangan, pahala kesabaran dan sebagainya. Nah, kalau kemenangan yang begitu mudah, Nabi yang menang dulu. Nah, kalau Nabi mengambil masa 23 tahun untuk menakluk kota Mekah, dan kalau kita kurang kali 10, 230 tahun. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala melakukan segala-galanya dengan kehendak. Tidak ada dipaksa dan sebagainya. Yang terpaksa kita. Kita berkehendak melakukan sesuatu tidak salah. Asalnya selaras dengan syariat. Tetapi ingat, tiap-tiap kali kita berkehendak, mestilah kita berikhtiar dengan kudrat yang Tuhan beri kepada kita. Jangan kita hanya ada kehendak, nak senang dan sebagainya, tapi kita memperhambakan Tuhan. Semua Tuhan berkata kita tak yang buat. Dalam mudah kerja cari makan teh ni anak-anak apa semua. Hei, hasuklah rendah dia kata. Aku punya kelas, tak payah kerja. Sebab apa? Tuhan kalau nak wish senang, senang ke aku? Haa, ni. Ni ramai orang cakap ni. Nah, dia baca tu. Tahu. Kita ni sunnah Allah. Fitrah Allah. Sunnah Nabi. Tetapkan gitu. Nak kena berikhtiar. Tak lama yang tak perlu kepada ikhtiar. Ada juga duduk saja ada makanan. Siapa? Anak. Apa benda ni? Siti Maryam binti Imran. Mak Nabi Isa alaihi salam. Alaihi akhlak tu. Duduk dekat mihrab. Nak baca kitab Taurat. Pagi sampai ke petang. Turun makanan daripada langit. Abdul lain. Nah. Kita tak boleh nak lakuk makam tu. Cuma pada hakikat, pada akidah. Aku berusaha-usaha lah. Allah yang menggunakan segala sesuatu. Dengan sifat iradah ni lah. Nampak? Sepatutnya kita tak takut sedikit pun dalam nak menyampaikan kebenaran atau nak menyokong kebenaran. Pada apa? Dalam Tuhan kehendak sekelip mata Allah boleh lenyapkan musuh-musuh Islam. Betul tak? Itulah orang yang di 40. Ni apa juga wujud hitam bakok, wujud hitam bakok. Nah, tapak laya juga ni bah. Wahai kata dah wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ini bukan politik. Ini ayat Quran. Jangan sekali-kali kamu hati tamilu rasa betul orang yang melakukan kezaliman. Pasti kamu masuk dalam api neraka. Nah, belum lagi tangan bekerja, belum lagi tangan menyumbang, belum lagi wang diberikan, belum lagi peluh terbit hati tamilu cenderung dia. Nah, pasti masuk dalam api neraka. Kemudian yang kesebelah, sam'un artinya mendengar, lawannya tuli. Wajib mendengar, mustahil tulinya Tuhan. Allah Ta'ala mendengar. Nah, kita pergi sifat yang seterusnya. Kedua belah basar artinya melihat, lawannya buta. Wajib melihat, mustahil buta. Itu ya. Kita ada bukti mana. Nah, huraian nak beri orang faham. Nah, ngajilah kita nak belajar agama ni, ambil buku UPSR tak apa. Nah, beri ke guru-guru hurai. Oh, faham-faham juga. Di hurai tinggi, tinggilah fahaman kita. Dia bukan agak kita. Bukan kita nak bangga-bangga kita ni, kita reka-reka je. Nah, bukan Allah nak tanya kata, mana mu tanya kita tauhid, mu belajar kita apa? Tanya tu. Kita tauhid tak cek dan tak suruh ngaji. Tuhan dah tanya. Nah, tujuan belajar tauhid supaya kita tahu apa yang betul, apa yang tidak ni tentang Allah. Apakah maksud kita beriman dengan enam rukun iman? Itu ilmu tauhid. Nampak? Apa benda yang boleh merosakkan akidah kita tu nak belajar? Lepas tu mu'amal lah. Sebab tu tak wajib hafal sifat 20. Tak wajib. Dan yang wajib, wajib faham tentang sifat-sifat Allah. Kerana faham tentang sifat Allah, membawa kepada mentauhidkan Allah. Biar dari bilang apa, sama macam rukun 13 ayat. Tak wajib hafal rukun 13, tak reti nak sebut. Nak kata tamak minah, tak boleh. Tak jadi. Nak kata iktidar, tak reti. Berkembur raya, tak supi, iktidar. Dan apa? Asal dia semayang, dia buat rokok, sujud, iktidal dan sebagainya. Cukup dia buat, sah semayang. Haa, sifat 20 itu tak? Bukan nak baca saja. Nah, tujuan keluar daripada tempat belajar kat sini. Tengok kehidupan yang ada depan mata kita. Ni semua ni adalah cek belaka. Yang besar, Allah SWT. Ni, yang mendengar lagi melihat. Dan kita mendengar juga, Allah mendengar. Kita mendengar yang dibangsakan kepada makhluk. Darah. Allah mendengarnya hakiki. Sebenar-benar mendengar. Kita mendengar darah. Cacat mendengar kita. Dalil, masa kita baru duduk dalam bentuk jani, tak dengar. Tak, tak dengar lagi. Okay. Allah yang belah lubang telinga. Dah melihat lagi mata bertimbul dah. Allah yang belah ni. Mata ni siapa belah? Mata budak dalam kandungan. Tengok sekarang boleh nampak dengan teropong lah. Nah. Haa, dulu tak boleh. Ini canggih lah. Kan ibu menganjurkan dia ubuh kat mesin macam photostat tu. Haa. Dia ubuh tekan atas perut itu. Nampak dalam. Nah, haa, budak tu boleh nampak. Mata ni sebelum terbuka gini, dia lurus. Dia kelompok ni sama. Siapa belah ada? Allah belah. Dalil-dalil duduk baca dalam sujud sejadah. Subuh hari Jumaat. Sini baca tak sujud sejadah? Baca tak? Dalam sujud tu orang baca benda. Doremi. Kan? Sajadah wat, sajadah iyan, sajadah wat buyatin lillazi. Sajadah wat iyan lillazi. Khalaqahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu. Aku sujudkan wajahku. Yang seluruh yang tubuh badan aku. Allah yang menciptakan aku ini. Allah yang membelah telinga aku. Dapat tengok. Allah yang membelah mata aku. Dapat lihat. Ingat baca tujuan baca sakit buat rawa gitu. Nah, ada tujuan. Dan kalau Tuhan dah belah, dah dengar benda. Yang beri dengar Allah ni. Orang buka ada telinga. Ada. Ajib ni balik besar pada orang nak buka. So, betul telinga. Dengar. Dah dengar. Dan Tuhan ada pula. Nah. Maka asal kita buta kemudian melihat, akhirnya tak nampak pula. Maka dari nak kata sama dengan melihat Allah. Allah mendengar yang sebenar. Nah. Jauh dengar, dekat dengar, kuat dengar, perlahan dengar. Melihat ke juga Tuhan dekat nampak, jauh nampak. Kita kalau perlahan tak dengar. Nah, kuat sikit, perlahan sangat. Orang pun kuat. Terlalu kuat sangat. Kau ingat terlalu kuat. Tak dengar benda. Kuat tak dengar tak? Dia nak sedang-sedang boleh. Tak? Kalau kuat tak dengar tak? Betul tak? Kita buka sambal hak kaunsel tu. Hak spekal tu. Kita buka tudung je duduk dalam. Dia kaunsel dua jam je duduk. Dah tersuruh kat tudung pun luar. Tak dengar benda. Tumpik jadi gini. Sama benda. Pasal terlampau kuat. Nah. Masa kita juga. Kalau jauh sangat. Tak nampak. Mari dekat. Ah, nampak. Dan kalau pun bahasa. Tak nampak pula. Dekat sangat. Nah. Allah Ta'ala dalam hati kita nampak. Bila Allah nampak segala-galanya. Dah tak nak berlakon lah. Depan Allah. Dan Tuhan nampak. Dah tak berlakon lah. Takut mari masjid berlakon. Oh, buat warak. Lepas tu tengok kereta motor orang. Dia ambil nombor pelik orang. Dia kabur. Ha, kereta ni dari Gojek ni. Haa. Di masjid Al-Fatah. Haa. Motor ni kat ni. Tak boleh duit raya. Tak ada cang ni nak tukar tata lembek ni. Haa. Ha, ni berlakon. Tak tahu berlakon lah. Tuhan apa? Haa tak? Dia ambil rata. Gini. Haa. Kata dia. Ambil rata. Dia tak tahu kiri kanan dia. Malaikat ambil rata dia. Ada malaikat kiri kanan dia. Ha. Jadi lepas orang rata lah rakam. Ha. Terendak-rendak. Tak sedap. Malal bidu min kalim illa ladai rakibun adik. Tidak ada satu perkataan yang kita cakap ataupun yang kita sebut. Malaikat kiri kanan. Sejati bersama kita. Rakibun adik. Ha. Kau hati kan? Apa yang kita lihat ditanda. Apa yang kita dengar ditanda. Apa yang kita kata ditanda. Lepas tu kalau kita tengok awet dengan abunda Pak Wu ni. Dua orang naik atas RZ. Sebenarnya 8 orang. 6 orang kan? 6 orang. Tiap-tiap orang dia di kiri kanan. Rokit hati. Dah hak puan di belakang pula. Kiri kanan ada rokit hati. Nampak dua orang naik untuk 6 orang. Nah, atas satu orang, dua malaikat. Nah, tapi tak nampak lah dua tanda congek gitu. Bukan. Itu kita yang fikir. Itu tentera-tentera Allah. Kalau tak ada tentera Allah, ni ada ni. Sam'un basir. Sam'un basir. Samak dan melihat. Samak mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Depan orang kita duduk dalam masjid, punya awak rembetok. Nah, orang dah tahu kita. Di rumah. Nah, mana boleh ada tengok orang nyanyi. Gundegang. Tadi masjid ho dengan jubah, dengan kitab. Nah, dengan baju akak. Bukan kala biru hijau dah baju. Nah, rumah orang apa? Yang main dah yang nyanyi. Tengok nyanyi pula kan. Degung-degang di rumah. Orang tak nampak, tapi Tuhan sama masa. Tuhan dengar, Tuhan lihat. Nah, nak lari dua dia kita. Lari nak lari mana-mana dah. Allah tak dengar dengan telinga. Allah tak melihat dengan mata. Dia kata boleh dengar kalau tak ada telinga. Memang. Sebab bukan mendengar dengan telinga. Dan yang kita dengar bukan dengan telinga. Kalau dengar dengan telinga, orang pekak dengar. Pasal orang pekak ada telinga. Tak. Bukan melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata, orang buta nak buat. Dan orang buta di mata, kena tak apa. Melihat izin Allah. Tuhan kata boleh lihat, boleh lihat. Tuhan kata boleh cakap, walau tak ada lidah, tak ada gigi, boleh cakap. Tengok Siti, ada lidah. Siti, pasti. Ada gigi. Di Siti itu, kita beli Siti orang ngaji Syekh Mahmud Khalil Husaini. Nah. Tak ada gigi, tak ada bibir, tak ada langit-langit, tak ada benda, keping. ngaji mana sedap dengan kita. Dan Tuhan kandak, jadi dia bukan mesti ada mata baru nampak. Ha, dia tak mesti ada mata. Kadang-kadang dia panggil bukan mata, lens, macam kamera. Dia pakai lens, tak ada mata. Ha, dia boleh rakam, tak mesti benda tu telinga. Tali cek, tali boleh rakam. Sebenarnya Allah yang menjadikan segala satu sesuatu. Wallahu khalaqa kulla syai. Dalam ayat Quran pula kata wallahu khalaqakum wama ta'mal. Allah yang menjadikan tubuh badan kamu dan segala ciptaan kamu. Tuhan awak ke? Ha. Dan Tuhan yang melihat. Tuhan nampak ke kita ni? Nah, lepas tu kita kena betul. Sebagaimana yang kita kata di dalam sembahyang kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku. Lillahi rabbil alamin. Kerana agama Allah dan kerana zat Allah Tuhan sekalian alam. Tujuan apa tu? Supaya lepas mayang kayak gini, semuanya bukan lil pulus, lil dunia dan sebagainya. Tapi lillah. Tapi tak berjaya juga. Walaupun sebut lillahi rabbil alamin, lepas mayang boleh lain pula. Kena boleh mayang lil pulus. Nah, kena duit. Ngajar hanya nak piti. Belajar nak cari piti. Belajar agama tujuan dapat duit banyak. Hafal Quran supaya kerajaan beri duit 1,000 sebulan. Orang ni dah bau syurga. Siapa kata? Nabi sabda. Wama atakumur rasulu fakuzu. Bila Nabi katakan sesuatu, mu kena terima. Man talaba aiman liyusiba bihi aradan minal dunia lam yadi raihatal jannah. Barang siapa yang belajar satu ilmu agama, belajar hadis, belajar tasawuf, belajar fiqh, belajar macam-macam lagi. Nah, tujuan nak cari kesenangan dunia. Tidak akan dapat cium bau syurga. Tuan-tuan kata masuk, itu bau dah ni. Sedangkan syurga ni, 500 tahun lagi kita nak sampai, boleh bau dah. Tu belajar tujuan dapat habuan dunia. Mengapa dibawain kitab-kitab hadis ni? Supaya bila boleh master lagi, 2,000 lebih orang bayar. Sekarang kenapa hadis Bukhari? Lepas tu buat teti pula. Bukan hanya nak cari ke ilmu, tambah ilmu dah. Tujuan bila dapat doktor, orang akan tawar 8,000, 10,000. Mengaji agama masuk dalam api dengan tu. Nama? Doktor masuk dengan tu. Tapi bukanlah semua orang yang niat tanya dunia. Tu orang belajar. Tak? Oh, semayang tanya duit. Nah, lengung mana ni lengung tak? Tak ada orang mati. Nah. Ada orang mati juga tu. Kau macam ada orang mati dua orang ni. Nah, nampak tak? Satu mayat RM5, dua mayat RM10. Nah, bukan sini ni. Sini orang bagi duit tau. Kalau semayang-mayang. Tak ada kan? Sana dia bagi duit. Dah salah bagi. Yang salah orang yang semayang niat nak duit. Jadi beza sikit ni tu. Pasal kita panggil orang jauh-jauh terus semayang kan nama ayah kita sunat beri hadiah, Nabi kata. Nah, tapi jangan orang bila terima duit, niat tu dapat duit tu. Salah lagi. Jadi jangan kata orang yang terima duit, dia tu riak. Jangan kata, kerana riak, fis sudut dalam hati. Tuhan saja yang tahu. Siapa yang niat dah betul, rugi dia. Nah. Ke-13 kalam arti berkata lawannya kelu, wajib berkata mustahil kelu. Ke-14 hayul. Baik sifat yang ke-13 yang dibilang oleh ulama-ulama, sifat Allah tak ada berbilang. Ini tak ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini nombor dalam kitab je, nak bagi faham je. Faham tak? Sifat Allah tak ada 1, 2, 3. Ini nak bagi faham saja. Nah, jadi kalau kita nak bilang Hijam dulu boleh, pujuk dulu. Berapa ikut suka nak bilang mana dulu pun. Dia semuanya qadim lagi azali. Tidak ada dulu kediam berserta dengan zat Allah yang maha suci daripada bersamaan dengan makhluk. Iaitu sifat kalam. Allah berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah akan Nabi Musa. Taklima akan sebagai berkata sungguh. Taklima ni wa mari masdar. Kallama yukallimu taklima. Nah, maknanya Allah memang berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Dan kita berkata-kata betul. Kita berkata-kata jenis makhluk. Ada huruf, ada suara, ada depan, ada belakang, ada pelahan, ada kuat. Dan Allah berkata-kata, tidak ada suruh, tak ada suara, tak ada bunyi, tak ada titik, tak ada dengung, tak ada ikhfa, tak ada tanwin, tak ada segala hukum-hukum tajwid, tak ada lagi. Ha, yang jadi bahasa Arab ni bukan cerita Tuhan cakap lagu ni. Kerana turunnya Quran kepada Nabi bahasa Arab, maka Jibril tuturkan dalam bahasa Arab. Nah, kalau turun kepada Nabi yang bahasa Ibrani, Nabi Musa AS, Jibril keluar perkataan Ibrani. Ambil daripada Tuhan, tak ada bahasa, tak ada huruf. Gitulah lah. Lebih-lebih tak boleh. Faham tak? Dan orang tak tanya pula dalam kubur, dah mu tahu. Jibril ambil lagu mana? Tuhan tak tanya tu. Nak kita beriman. Yang paling penting, bila ini kalam Allah, jangan sekali-kali ada siapa yang meragui Al-Quran. You know you got to. Nah, nak faham taluk di dalam, taluk di dalam. Tak boleh lah tu kalau tak reti. Nak fahamnya, Quran ni akhirnya, waktu bilang cara mantik, tujuannya, kemah lah. Segala istidlal, oh Quran, sebenarnya kalam Allah. Bila kalam Allah, haram kita canggung. Bila kalam Allah, la raibati, tak ada keraguan. Nah, hukum rotang orang yang berzina dalam Quran ke dalam surat khabar berita harian? Haji. Dalam Quran. Dah banyak orang ni kata tak boleh buat. Tak. Dia kata tak boleh buat. Bukan jahil, jahat. Quran depan kena alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fih. Alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih mengetahui dengan maksud yang sebenar. Zalikal kitab. Bermula demikian ini. Mana? Apa yang terkandung dalam 30 juzuk 114 surah ni. Khabar mari belakang telah mutandak al-kitab. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Maknanya wahai orang yang baca Quran, mu ingatlah ni bila membaca surah Al-Baqarah depan sekali, amaran dalam nanti segala hukum wajib kau terima belaka. Wajib kau amal belaka. Sebab telah beri pengawasan. La raiba fi. Tak boleh keragu dan tidak ada keraguan. Orang yang syak satu huruf daripada Quran jadi kafir, cecah dalam api neraka. Aduh. Masalah sekarang orang Yahudi dia pegang dengan kitab dia. Bagus ha? Pasal kepercayaan dia. Bagi di sini bagus. Nah. Orang Buddha pegang dengan kitab Buddha dia. Orang Kristian pegang dengan kitab Injil. Kenapa orang Islam tak memegang kitab Al-Quran? Ini yang pelik. Kalau yang lawan hudud, tak car apa? Pak baju kuning, kaki ayam, cukur bulu kening. Nah, kalau maknanya Sami itu kata hudud zoleng tak apa. Nah, dia kata itu hudud tak boleh buat. Itu lain. Dia Hindu. Ni tu imam. Tu bila, tu siok, mufti, qadi, ustaz dah boleh buat hukum Quran. Masuk neraka belaka ni. Hukum Quran ni hukum apa? Allah Ta'ala kan? Allah Tuhan punya kalam, Tuhan punya hukum. Ha? Yang kita marah ni, yang lawan Islam ni, di Mekah. Tak payah di Mekah. Di Kelamet. Ramai-ramai. Tahun ni tambah pergi Mekah lah. Apa-apa? Pasal dengar orang mengajar kalau di Mekah dah guna juga pasal lawan ulama-ulama. Tahu je lah. Rosak akidah. Nah. Siapa main puasa-puasa juga lagi macam nak mampu. Yang lambat lagi buka. Dah raya puasa makan lalu pagi. Pada apa? Hina hudud jadi kafir. Tujuan ni nak kita beri peringatan, bukan nak kata korang. Wa zakirhum bi ayyamillah. Hei orang yang tahu, tolong peringatkan manusia dengan hari bertemu dengan Allah nanti. Nah. Nak marah apa nak marahnya? Wala yaqabuna law matalaim. Kalau nak berjuang, jangan sekali-kali takut dengan mulut orang yang mencerca. Nah. Batu belajar ni supaya kita keluar daripada gelap jahil kepada terang ni ilmu. Kita tinggalkan kegelapan kufur kepada cahaya iman. Nah, apa guna belajar kalau maknanya masuk dalam gelap? Kan kita ni belajar nak keluar daripada gelap. Nah, sebab tu orang yang diperdayakan oleh dunia, janganlah kamu terpedaya pula dengan dia. Faham? Dia terpedaya dengan dia pula. Kita ikut dia pula. Wadah kita. Nampak? Dunia ni dah kira apa-apa. Ulama' dia dah kena kaya, dia makan habis. Tok guru ke? Tak kira. Nah, dunia ni mana? Sebab tu ditunjukkan dunia kepada Nabi pada malam Mi'raj ke langit. Seorang perempuan yang sangat tua dah. Sampai bokok tiga. Tetapi pakaiannya lawa. Solekahnya maha-maha. Ramai orang terpedaya. Orang ingat muda. Sebab tu orang Islam, tak sokong Islam. Pasal nak dunia. Betul tak? Kan dia nak dunia. Nak projek. Nak boleh bintis sikit. Nak dapat rumah murah. Itulah. Dia sanggup lawan agama dia sendiri. Nah, baca belajar sungguh-sungguh. Dan jaga anak bini kita biar kenal. Mana yang hak, mana yang batil. Tengok-tengok waktu berita keluar. Bapak zalim bercakap. Mari anak-anak, mari tengok. Ini orang zalim. Biar dikenal muka. Keluar pula waktu-waktu berita tak pakai tudung. Tak pakai jilbab. Panggil anak perempuan. Ni perempuan ni mati nanti kalau tak taubat masuk neraka. Ajar anak. Tu cara orang ngajar depan TV. Betul tak? Lain kali, nah. Kita duduk makan tanah. Nah, bawa keluar muka lepas mandi. Anak dia kata, ayah, kaki tipu cakap eh. Haa, tak apa. Sebab Tuhan kata, ku angkusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu, mana dalami ilmu. Jangan sampai jadi sesat. Dan anak bini kamu, beri pengetahuan. Jangan sampai masuk neraka. Sebab kalau tak kenal, akan terikut dengan a'immatul mudhillin. Pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan anak bini kita. Dan Nabi kata dalam suatu hadis. Ini Nabi kata, bukan kita kata. Nabi kata, ala inna rahal islami da'irah faduru ma'al islam. Jaga-jaga. Islam itu dia berputar. Kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Sekarang Islam mundur. Di seluruh dunia ditipu, dianiaya, dizalimi. Faduru ma'al Islam. Hendaklah kamu sama-sama dengan Islam. Ala inna sultana wal kitaba tayaftariqan. Dan jaga-jaga pemerintah dengan Quran akan berbalok. Quran kata 100 gotang, pemerintah kata 800 ringgit sudah. Ha, pemerintah kata kena hukum apa ni? Quran kata apa benda ni? Dagang arak dan judi itu haram. Nah, pemerintah akan kata tak apa, boleh hasil banyak. Ini berbaloi. Dan nak ikut ke mana? Fakunu ma'al kitab. Hendaklah kamu bersama dengan Quran. Orang sekarang dah ikut Quran. Dia ikut hak boleh fitih, hak boleh hasil. Eh, kita sembah Allah, bimbang dia pergi. No, keling hidu yang sembah batu, kenyang. Anak-anak besar panjang. Budak sembah berhala. Tuhan aduk tidur. Nak, bukan boleh, mangung. Lalak ingat atas dari tu pekong, tak boleh ambang. Tu batu je. Tapi orang yang sembah batu, Tuhan bagi makan kenyang. Pagi-pagi tok cah, tiguti tosi. Dan tarik ikan gelap besar, banti besar. Alhamdulillah. Perut besar pada payah hang basuh kaki. Kenyang, relax. Sembah berhala. Dah kita sembah apa? Sembah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dah takut lapor. Bodoh. Ha, dah takut dah ni. Tuhan kita Allah. Tuhan yang sebenar. Mu Arab ke, mu India ke, mu Jepun ke. Kalau sembah Allah, tidak sia-sia. Nah, tak guna ni. Orang sembah tu bekoh nyam. Dah kita sembah Allah takut. Takut kena tukar. Takut oleh ini. Takut oleh wasikat. Wasikat beli diri dia ke dah. Ada 130. Nah, semua nak beri belaka. Nah, jadilah ikan tenggiri. Jangan jadi ikan duri. Ikan duri kalau kain. Datang pun mata upah pun. Mata kain jatuh pergi air. Faham lalu? Wow, faham dulu. Ha? Ikan duri. Kalau barang-barang upah tak main. Ha? Kalau upah dia faham belakang. Tutup kat mata kain. Sup, dia kerak upah. Nanti ikan duri. Lepas tu daging dia mahal. 18 ringgit sekilo. Ikan duri 18 kilo sini. Ha. Inilah upah beri wasikam negara yang ambil wasikam. Beri piti 20 riyal. Siapa selogoh kain-kain? Dia ambil 10 riyal. La ilaha illallah. Baik masuk kereta kita, kita beri 20. Nah. Nah. Bukan kita ni, sini ni, kita ni. Pok-pok di pang. Nah. Eh, ni pang tak? Ada kena. Allahu Rabbi. Hadis itu tak habis lagi. Nah, ala inna fikum nabi kata umara ya'maluna li anfusihim la ya'maluna lakum. Adakah nanti di kalangan kamu orang yang berpuasa? Nabi kata, "Neh, jangan marahlah." Neh, kalau orang tengok mereka ini bekerja untuk anak bini mereka sendiri. Kerani dia saja. Tidak bekerja untuk diri kamu. Mana bukan untuk rakyat. Untuk kesenangan dia saja. Nabi kata, jangan takat kita, takat Nabi. Betul tak? Hari Nabi. Tajimah, eh? Tak tafsir. Dah bayar tafsir, tajimah. Eh? Nampak? Maka pemimpin yang macam ini, Nabi kata, wa'in ata'tumuhum abalukum. Pemimpin ini yang jenis mana pun tanpa kuasa mengkayakan anak bini dia saja. Tidak untuk kamu. Kalau kamu ikut adallukum, mereka pasti menyesatkan kamu. Tak baik. Wa in asaitumuhum, kalau mu lawan, mu dah ikut, mu canggah dia. Fadallukum, mereka akan menyusahkan kamu. Nah, kalau nak buat jalan, dia faham biar kena dengan rumah kita. Kalau kita buat surat, tak ada permit apa semua, lebih kurang, dia faham dengan berodak tu. Nah, kalau kita ngajar, dia tukar sabah. Haa, tu, kau tak cukup. Tak ada susah. Ha. Tak ada belak sikit pun. Nah, ringan belaka. Dan maka sahabat-sahabat kata, Ramah, nasnak. Ya, Rasulullah. Kalau begitu, kami nak buat lagu mana? Kalau kami tang dengan zaman ni, zaman kita ni, sahabat tak dang, tapi kita dang. Sahabat kata nak buat kerana kalau aku dang. Nabi kata, kunu ka'afabi Isa alaihi salam. Nampak? Hukam maknanya, nusiru bil manasib wa humilu alal fasyar. Jadilah kamu seperti penyokong-penyokong sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Yang sanggup mereka itu digergaji terbelah dua dengan gergaji besi. Dan digantung di pokok-pokok berdarah-darah. Nampak? Umat Nabi Isa, penyokong sahabat Nabi Isa, Tak sanggup murtad, tak sanggup menduakan Allah kerana ikut ugutan Yahudi dah. Sanggup mati. Nah, famatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiyati. Nabi kata, mati dalam keadaan taat kepada hukum Allah lebih baik daripada hidup lawan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Dah sendiri. Ada apa-apa, imam sikit. Nah. Belajar. Dosa orang lepas-lepas betul semula. Nah, balak-balak baik semula. Sifat-sifat mazmumah buang lauk. Jangan biasa deki. Deki sifat orang Yahudi. Yang tambah beriman kepada Nabi, kan deki. Walaupun berpuluh ratusan tahun dah orang Yahudi ini dinanti, Nabi akhir zaman akan bangkit. Nak berimannya, nak kokohnya. Tapi bangkit di kalangan orang Arab, deki dah dua. Nah, maka tambah beriman. Kerana deki, jadi kapi. Maka kita jangan ikut tabiat deki. Ini anak murid yang deki korang. Tengok orang negara laku dia, orang beriman. Walaupun kita tak join dengan dia, kita tak berapa ngam dengan dia, tapi dia orang beriman. Dia, kuat-kuat dia nak kau kita pun, dia berdakat, boleh kau dia orang pakai sikit. Nah, jangan main. Jangan deki korang. Deki, fitnah, semua tu makan amalan kita. Amalan kita kami besar bukit licin. Dan kami besar kelicin, yilek, wong jepang. Betul. Besar bukit api kalau kita deki korang. Kalau kita hasad korang. Kalau fitnah korang. Innal hasan, innal hasada. Yakulul hasana, kama takulul narul hasaba. Nabi kata, sifat dengki akan menghangut, menghabiskan amalan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu yang kering. Api kita tahu kayu kering seberkat anwar. Nyala tak? Dah kali selori? Nyala tak? Dah kali sekapar? Wahai yang nyala pun kayu kering. Nampak? Beritulah amalan kita kalau deki korang, fitnah korang. Betul semula. 70 kali istighfar sehari. Astaghfirullahaladzim. 10 kali lepas bangun tidur. 10 kali lepas subuh. 10 kali lepas zuhur. 10 kali lepas asar. Lepas maghrib, lepas isyak, 10 kali sebelum tidur. 70 kali. Alhamdulillah. Hidup berkat. Selamat dunia akhirat. Nah. Nabi kata, ya Yohanna subu ila rabbikum fa'inya asubu ilaih biyamin wal-laylih sabahina marah. Hai manusia, istighfarlah kamu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Aku sendiri yang maksum, aku bertaubat kepada Tuhan aku biyamin wal-laylih sehari semalam sabahina marah 70 kali. Kita 70 hari tak taubat kali. Nampak? Taubatlah, biar rasa banyak pun betul semula. Nah, musuh kita bukan orang beriman. Musuh kita orang munafik yang lawan Islam. Musuh kita orang kafir. Sama itu musuh kita. Sama sendiri balong. Nah. Dia memang sama sendiri kalau kau kalau profesional dia lain bayar balong. Nah, dia sama-sama berjuang. Itu sakit hati ingat. Sama-sama mengajar sakit hati. Mana mengajar pada ramai? Mana mengajar pada ramai? Mana sakit hati? Bila sakit hati, nak ingat ini daripada syaitan. Tak apa, hilang. Sebab mesti mari benda syaitan. Tak, tapi kita layang juga. Tubik bina. Cara mana nak suruh orang dah ramai pula. Buat kita nak. Tak, tak tu nak tahu lagi tu. Dia bukan orang kita tu. Aku jumpa dah tu, dia sign orang. Dia buat mulu. Nak, kita yang dengar cerita pula, dia lalu cabar orang lain pula. Dan kalau anak-anak kita pun, dah yang ni dia. Nah, tapi kalau kena anak beranak orang, kita pun laju lagi orang dulu. Itu jaga-jaga. Nah, kena orang ngajar orang alih tunggu, lebih lagi kena jaga-jaga. Nah, kalau kita gatal sangat mulu, tak boleh nak duduk diam, cerita hal baik orang. Tak apa. Bapak Nabi dah cerita. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah perkara baik. Katalah 4 minggu dah balik dah apa? Perkara baik. Auliyahmud. Tak ada benda lain nak kata, diam saja. Nah, tapi benda baik ni orang tak mau cakap tak ada. Orang nak benda buruk tak? Ada orang mari buat kita cakap benda baik tak? Tak. Assalamualaikum, Cik Mina. Oh, Cik Jo, waalaikumsalam. Masuk. Ha. Benda cerita. Ni lah nak nampak ni. Haji Ramah ni pandang sungguh layang laki. Basuh baju pagi, patu perah, patu jemur, karang gosok pula, tut laki balik, hidang nasi. Siapa nak dengar cerita gitu? Oh, dah. Cerita ni mula kali cerita. Di balik lah pada. Orang dah pun dengar tu. Orang nak dengar cerita hak orang marah. Assalamualaikum. Dah sama lagi. Benda pula. Tu lah. Laki jemek. Dah balik. Nikah orang lagi. Aku orang nak dengar. Dah ke mana dia? Lagi nak nikah dia ada binti. Yang mu susah tu peduli mak bapak mu. Ha, dia gitu. Dia kena kata gitu. Kita dah kata gitu. Dia sungguh. Nanti kita buat air cincau bisku. Pasal cerita sedap. Tak sungguh berat nak nak kita. Orang puan lah lelaki jauh. Orang puan muduk dia memang gitu. Batu Nabi tak galak tau orang perempuan banyak berjalan. Fahbisu hunna fi buyutihinna. Kalau perempuan tak ada hajat perlu, kurung dalam rumah. Maknanya duduk di rumah lah. Bukan kurung. Itu ikat lah bunyi jauh. Pasal mulut dia popek. Mak dia lagi mak. Ada. Ayah. Masih ada itu mak lebat tak mulut dengan ayah. Mana lebat? Mak lebat. Sama yang faham dia tu. Dia nanya, dah orang kedah. Mak orang lebat. Tu, Haji. Bukan kita nak kata kepuan. Dia tak sifat nawa. Gua ni satu kelebihan dia. Batulah. Kepuan kata boleh jangan di jalan banyak kan. Bila dia berjalan, dia tengok, dia nak kata. Nah, dia memang nak kata. Kali lagi temunat tu kalau nikah habisnya terletak di kaki-kaki orang. Dia tengok lah ke. Tu lagi kata dah guana pengantin. Hitam. Uduh punya mulut. Dah lah telah bahan dikutin pula pakai. Nah, kata korang pula dah boleh kata gitu. Nah, kata macam meja, kena dah. Hitam-hitam manis kan. Ha, kata gitu. Nah. Kalau putih lah. Putih ke orang lalu jadi utuh putih tu. Putih. Soalnya macam tepung tu. Macam muka dia lawa kan. Ha. Orang. Bukan sini hak dia ni. Ha. Orang sini lebih kurang tulis je. Ha. Yang ke-14 hayun. Kita berhenti kat tu lah kerana ada beberapa soalan. Ha. Boleh setengah jam ni boleh. Baik. InsyaAllah kita tengok beberapa soalan yang belum dijawab lah. Ada baki lebih ni. Dua orang telah mengikut imam dalam keadaan masbuk. Setelah imam memberi salam, dua orang makmum tadi telah menjadi imam pada seorang daripada makmum tadi dan seorang lagi menjadi makmum. Bolehkah keadaan ini berlaku? Semayang mula-mulanya semayang jemaah ramai. Tapi dua orang makmum ni dia masbuk. Bila imam salam assalamualaikum warahmatullahi dua kali salam, dua orang ni bangun. Tambah rakaat. Tak, betul tak? Bila dia bangun, yang seorang lagi undur ke belakang sikit. Semayang jemaah pula dua orang ni. Nah, bolehkah keadaan ini berlaku, dia tanya. Baik jumhur ulama-ulama fiqh mengatakan amalan apa ni, cara yang seperti itu tidaklah aula, tak boleh. Walau bagaimanapun, jika dilakukan juga sah. Hukumnya sah. Sepatutnya dua orang ni nak terus habiskanlah rakaat masing-masing tanpa lagi perlu menjadi imam atau makmum, kerana dia telah dikira dapat jamaah setelah imam dia sempat dengan imam tadi. Maka bila imam dah salam, dua orang ni selesaikanlah. Nah, tapi dia nak lagi jadi makmum dan imam, dia pun letak seorang tu undur seorang, seorang di depan, niat jadi imam. Orang ni niat jadi makmum pula. Ada ulama yang mengatakan sah, tetapi pendapat yang kuat khilaful aula. Sebaiknya jangan buat lagu tu, tapi semayanglah dua orang ni, tambah rakaat masing-masing lah sampai ke salam. Nampak? Bagaimanakah cara yang sebenar mengambil wuduk ketika berada di angkasa lepas? Ada pendapat membolehkan tayamum dengan debu pada cermin kapal angkasa. Apakah pandangan syarak mengenai perkara ini? Dan adakah dibolehkan solat jamak? Cerita tentang astronot. Tahu? Angkasawan. Kerana Malaysia kali akan ada angkasawan. Nampak? Ini tak ada lagi angkasawan, tak ada lagi. Nah, ini banyak bosiawan. Nah. Jadi bila naik atas angkasa, dia kata nak sembahyang, memang wajib sembahyang. Di mana-mana pun kita berada, kita kena sembahyang. Kerana kita naik ke langit yang ketujuh pun, kita masih di alam dunia, belum akhirat. Alam dunia mana alam sekarang? Sama ada mulai langit yang keempat, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bawah pada langit, di mana saja, galaksi, dipanggil alam dunia. Bila alam akhirat, nanti hancur subul semua. Maka selama ada di alam dunia, wajib sembahyang. Nah, kemudian macam mana? Boleh tak nak sembahyang dalam kapal angkasa? Tayamumnya, nak ambil debu di cermin. Cermin tingkap kapal angkasa. Cermin tingkap kapal angkasa ni ada debu apa sih? Ada debu lah. Tak ada debu lah. Kalau tak ada debu lah, tayamu lah ke mana? Dia gini. Dan kalau kita nak jalan jauh, kapal terbang ke helikopter ke apanya, nak bawa air lah ambil wudu. Tak ada air, bawa tanam. Batu dalam kapal terbang wajib semayang. Dalam kapal terbang wajib semayang. Dan macam mana nak ambil wuduk? Tu ada tanda. Boleh ambil wuduk? Dalam tanda kapal terbang ada tanda ke tak ada? Pakai berok bulan supi. Ada tanda. 747, 737. Ada tanda. Ada pipe, ada sink. Boleh ambil wuduk. Mana orang yang nak, serba usta. Orang yang tak mau, serba dalil. Banyak berlaku kes orang haji pergi Mekah tak semayang dalam kapal terbang. Habis waktu berdosa besar. Dia tak nak semayang mana air tak ada. Ambul dalam tandas, tak ada air. Oh, gitu pula masuk dalam tandas. Memang lah. Dia kata tu air sikit tak cukup. Tak boleh bawa ke air. Tu yang membawa air zam-zam dapat 3 tong so. Boleh bawa. Nak tunjukkan anak cucu. Takkan air wudu boleh bawa. 1 botol, 2-3 botol. 1 botol, 1 liter sekali wudu. Nah, 2 waktu semayang biasa dalam kapal terbang. Bawa 2 liter. Nah, masalah. Baik, kalau nak tayamum tak ada air, mesti tayamum. Nak tayamum, mesti debu tanah. Nah, dan tayamum pada tingkat kapal terbang. Ada orang kata boleh tayamum pada latar tingkat kapal terbang. Tak boleh. Mana boleh? Allah kata Nampak? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka taklah kau tayammum tanah yang bersih. Tanah bukan cermin. Tanah. Dan cermin kapal kasa ni ada tanah tau. Tingkat kapal terbang mas ni ada tanah tau. Melainkan kita naik kapal terbang JKR, hak aku tanah. Aku lain. Nampak? Kapal terbang tak ada tanah. Dia vacuum sama. Kita turun tu terus vacuum. Licin mayor. Tak ada tanah. Nak ambil tanah mana? Maka bila tidak ada tanah, tidak ada air, dipanggil fasidut tahurain. Orang yang hilang dua anak bersuci. Maka wajib juga semayang hormat waktu. Sekarang sampai di Mekah, ambil wuduk dekat airport, fadal semayang. Kalau telah habis dah waktu. Kalau dah habis waktu, ulang saja. Faham tak? Hormat waktu. Aduh, hormat waktu dia panggil. Nah? Wajib tayamum debu. Debu tanah serta syarat duduk atas tanah. Kalau kita sakit, umpamanya nak tayamum, letak dalam pinggang, dalam tupperware, buat naik atas rumah, buat bawah kaki. Dia tak nak semayang, buat keluar, tepuk. Tak ada masalah tak? Minyak siwak tunggu rumah tanah. Bengok punya anak. Kawan tu telah sakit, akak dengan 4-5 orang usung mak. Bapa ni usung tanah, nyanyi kait ke mak. Nak tayamum. La ilaha illallah. Ambil tanah hari atas. Yang pergi usung mak tu, pasal tak belajar. Tak payah belajar, semua lari. Tak payah makan, semua mari. Faham tak? Angkat akak dia bola pinggang, tepuk dia. Nah, tak syarat. Tapi kalau betul lah ada debu tanah pada cermin kapal angkasa kapal terbang, kita pun tepuk. Dua kali tepuk, tak ada orang ber. So, sebab orang kata, fatayammamu sa'idan. Taklah kau tayammu tepuk kepada tanah. Nah, rumah kita lori tanah lalulah depan ni. Dia rakut tanah. Akhirnya debu daripada lori tanah singgah di dinding rumah. Kita pun tepuk berdebu tangan kita. So, tayammu. Dia tak syarat duduk atas tu. Nah, tidak salah duduk di atas tanah. Debu tanah ni dia lekat di ring bah. Nah, kita pun tahan. Bah ulu-ulu kita tahan. Dia pun berhenti. Kita pun tepuk di ring. Dia kata, lah ingat nak naik. Dah tak tayamu. Ada masalah. Tapi boleh-boleh hanya dengan bapa. Ada. Syaratnya debu tanah. Kalau debu lain tak boleh lah. Debu kapur dia pun tak boleh. Nah. Kemudian masalah jamuk bolehlah jamuk. Dah kalau kita terbang. Macam terbang buat kerja. Tak ada masalah. UVN apa semua. Tak. Adakah wajib bayar zakat fitrah bagi seorang bayi yang dilahirkan akhir Ramadan? Ada pendapat menyatakan bayi yang lahir di akhir Ramadan tidak perlu bayar zakat. Jika bayi tersebut tidak bayar zakat, apakah yang patut dilakukan oleh si bapa? Minta penjelasan daripada ustaz. Baik. Masalah kelahiran. Tiap-tiap bayi yang lahir pada akhir Ramadan. Nah, ataupun awal Ramadan tak kira lah. Kemudian bila masuk Syawal dia masih lagi hidup, wajib zakat fitrah. Ha, gitu. Maknanya bayi yang sempat hidup pada 2 bulan, sempat hidup pada Ramadan dan pada Syawal, nah, wajib fitrah. Mak dia lahirkan dia pukul 6.30 petang. Esok raya ni 6.30 petang tu Ramadan ke Syawal? Ramadan lah. Eh? Pasal Syawal tukar bulan ni waktu maghrib. Baik, bila orang bang maghrib baru masuk Syawal. Bila masuk Syawal, budak yang beranak 6.30 ni masih hidup lagi, kena zakat fitrah. Maknanya kalau budak yang lahir 6.30 petang 2.30 Ramadan, sebelum sempat masuk Syawal dia meninggal dunia. Nah, maka dia tak dapat Syawal, tak kena zakat fitrah. Nampak lagi? Eh? Faham tak? Harap tu. Atau budak yang lahir setelah masuk bulan Syawal, katakan hari-hari yang terakhir puasa, mak dia sakit pukul 6. Nah, sini ada tembok pedih tau. Ada tak? Mak dia ada tembok pedih. Dung, tembok pedih. Eh? Jadi pukul 6.30 tak beranak ni baru sakit. Bila tembok pedih, mak dia anak beranak ni keju ke pedih beranak. Durai mana? Maka masuk waktu dululah, iaitu dang dengan Syawal. Syawal dulu baru beranak. Dalam Ramadan tak beranak lagi, tak kena zakat fitrah. Ha. Dina orang itu sempat duduk pada 2 bulan sempat ada di dalam dunia. Dalam perut tak kira. Jadi kalau dia anak itu lahir pada petang akhir Ramadan, kena zakat fitrah. Ha. Kalau lahir pada Syawal je, lepas waktu maghrib, esok raya, dah kena zakat fitrah. Kerana tidak sempat Ramadan bagi dia. Faham? Ha, tak apa. Seorang wanita merasakan seolah-olah datang bulan. Tetapi hakikatnya belum sampai masanya lagi. Tetapi beliau telah pun tidak mengerjakan solat. Apa hukum ni? Ha, lepuan. Dia kata berasa macam datang bulan dah. Padahal tak datang bulan lagi. Dia pun terus dah semayang. Apa hukumnya? Pelik juga masalah ni. Nah. Nah. Datang bulan ni haidlah. Nah, haidlah maksudnya. Nah. Batu bulan ni penting. Nah. Ini suka. Ha, suka lah kau. Kuat ni. Kalau puan datang bulan, maknanya nak musim darah dia. Dia tak panggil panggil lain, dia panggil datang bulan. Apa? Kita ni tak lebih basa lagi. Nah. Datang bulan dia panggil. Nah. Tak ada lagi kita dengar dah. Mana mak dah ruak dengan mak? Anak tanya. Mak datang racim. Datang bulan. Faham? Kalau reti-reti, dah reti sudah. Aku dah boleh lebih-lebih takut kot negeri orang. Mungkin suka-suka aku dah balik. Tapi tak keluar lagi haid, dia tak semayang dah. Tak boleh lah. Tak boleh. Nah. Dia keluar haid, barulah tak sembahyang. Nah, walaupun kita berasa ada perjalanan darah antara mulut rahim sampai ke mulut paras, tapi dah keluar ni. Nah, dia rasa perjalanan darah. Dia panggil ni. Rasa. Perkataan dia panggil gori-gori. Rasa gori-gori, gori-gori. Tengok ada. Tapi dah keluar lagi semayang ni. Ha, tak? Bila dah keluar, barulah tidak sembahyang. Ha, dia gitu. Faham? Keluar tak kat mana, keluarlah pada bibir barat. Dia gitu. Tapi kalau maknanya kita berasa macam keluar, nah, tapi tengok tak ada lagi. Dia tak mayang lagi lah, tunggu sekejap takut keluar kan. Tak, tak apa juga. Tapi kalau keluar lagi, ni kena kotor. Pasal ni telah masa waktu, dah semayang lagi. Dia gitu. Jadi kalau kita timbul sekejap kerana semayang kejap lagi tak apa. Umpamanya masuk waktu zuhur pukul 1 petang hari. Perempuan ni dia tengah masak nasi apa semua. Nah. Nah, jadi bila orang bang zuhur, dalam hati dia marilah. Semayang kejap lagi lah. Pukul 2 ataupun pukul 3 pasal nak masak nasi lagi laki nak balik pula. Tak ada nak semayang pukul 2 mari hai. Tu kena kotor tu waktu tu. Ingat tu. Bila baik, kering dalam bila darah, pasalnya kabar. Kerana kamu telah dapat masa untuk semayang, tapi dianjur. Semayang lewat sikit, ni tak berdosa. Harus. Nah, jangan hujung waktu. Tapi dah balik kerana ada masa setengah jam, nak masak nasi dulu. Kaki nak semayang, keluar air. Tak boleh semayang dah. Lepas kering, wajib kabar. Beritahu pada bini gitu. Nah, jangan bila hati licin dah, darah, tak minggu lepas dia kembali, pakai senyak gitu. Jangan. Nah. Bolehkah perempuan haid datang masjid untuk mendengar kuliah tapi duduk di tangga masjid atau di luar kawasan solat? Baik. Kalau mana beranda masjid dia masuk harim, dia kata tidak boleh beranda masjid. Dia yang boleh pada luar pada dinding masjid, kawasan tepi lokang tu. Nah, yang bukan disediakan maknanya kalau orang penuh, orang semayang situ. Tak boleh. Dalam keadaan biasa, kalau orang lebih, orang semayang di situ macam beranda luar. Tapi kata penuh, orang semayang di situ. Orang tak semayang tepi lokang ni lah. Tapi kalau peliknya penuh, Sampai yang orang bukan nak buat semayang pun orang semayang juga ada tak? Lepas tu tidak dikira masjid. Pak pada adatnya kalau orang amat, orang pergi ke situ, itu dikira masjid. Iaitu sebelah belakang sambungan masjid. Jadi jangan duduk pada beranda-beranda. Luar pada beranda. Sekarang senang duduk dalam kereta, duduk luar, boleh. Nah, tak ada masalah. Dalam masjid tak boleh. Nah. Baik. Ketika membaca tasyahud akhir, manakah yang betul, iaitu diluruskan jari sekali sahaja atau digerak-gerakkan akan jari telunjuk? Dan benarkah ada orang yang kata menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud akhir itu mainan syaitan? Soalan dia tentang tahiyat. Tahiyat ni kan orang luruskan jari Nabi. Nah, yang ni genggam, nah ni pun duduk bawah ni. Nah, menaikkan jari telunjuk. Eh, dia tanya ni, Pak Malaysia betul, tunjuk ini saja ke? Menggerak-gerakkan jari. Pak Malaysia betul. Jawabnya apa yang telah dirajihkan oleh ulama-ulama dan pendapat yang ramai di kalangan ulama, iaitulah mengisyaratkan sahaja, bukan dengan tahrik. Nampak? Kenapa? Hadis yang banyaknya ialah Nabi ini memberi isyarat saja. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmizi, semuanya Nabi mengisyarat. Di antaranya hadis Ibnu Umar, dia cerita cara Nabi baca tasyahud sampai kat tangan jari ni, dia kata wa asyara Nabi SAW bisababah. Nabi pun mengisyaratkan dengan jari telunjuk, mengisyaratkan saja, wala yuharrikuha, dan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Faham? Yuharrik maknanya takrir tahrik, mengulang-ulangkan gerak, menggerakkan sekali saja ketika la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maknanya isyarat pada tauhid Tuhan, tidak dua, tidak tiga, tapi bukan menggerak-gerak-gerakkan begitu. Nah, yang hadis mengatakan bermain-main bergerak-gerak jari ketika tasyahud ini adalah perdaya syaitan, hadis itu riwayat Ibnu Hibban dan riwayat Imam Abu Daud kalau tak silap. Nah, tapi hadis yang kuatnya la yuharrikuha, Nabi tidak menggerak-gerakkan jari bermain-main lagu itu. Karena itu ulama-ulama fiqh kata orang yang bermain-main jari ini dah boleh membatalkan sembahyang. Jangan tirulah. Nah, jangan tiru. Nah, biasa sudahlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, walaupun kita pergi Mekah kita tengok molek sebelah kita ada negro daripada Afrika main itu. Dan kita tak lagi tengok. Oh, power buat lagu ni. Nah, balik tiru kampung, balah pula kampung. Orang tengok pelik. Padahal negro tu minum kopi jantan. Dia jadi geruk baru. Faham tak?